السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله. الشكر kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala yang terus mencurahkan kepada kita rahmat, curahkan kepada kita nikmat yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita mengalir anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah kita menuju apa-apa yang diridhoi oleh Allah, dan telah membimbing langkah kita menuju menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebesar-besar nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Kembali kita lanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini bersama hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita memasuki babu asy-syufa'ah. Babu asy-syufa'ah. Asy-syufa'ah adalah sebuah rumah atau sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, di mana mereka adalah syarik. Berserikat di dalam kepemilikan sebuah rumah, di dalam kepemilikan sebidang tanah, intinya bahwa bisa saja sebuah rumah atau sebidang tanah pemiliknya lebih daripada satu orang. Lebih daripada satu orang. Dan syuf'ah ini berasal daripada kata-kata syafa'ah, yaitu apabila sudah membawa dan menggabungkan seseorang bersama kita, sehingga tidak lagi kita tunggal kepemilikannya. Di dalam agama kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sebuah benda harus ada yang punya dan harus tahu siapa yang punya. Boleh jadi yang punya satu orang, boleh jadi yang punya dua orang. Nah, kalau yang punya dua orang, maka mereka telah berserikat dalam kepemilikan. Sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Si A memiliki setengahnya, berarti yang ini setengahnya. Si A memiliki 3/4, berarti ini memiliki 1/4. Sesuai dengan kadar dan takaran yang terjadi padanya, kesepakatan duniawi, akad. Ketika syarik, orang yang berserikat, ingin menjual haknya pada benda itu, maka yang paling berhak untuk membelinya adalah syarikatnya, syariknya, orang yang berserikat dengannya. Apabila si A dan si B memiliki sebuah rumah setengah-setengah, 50-50, ketika si A ingin menjual bahagian dia karena dia butuh biaya dan semacamnya, yang paling berhak untuk membeli adalah si B. Dan si A tidak boleh menjual kecuali dengan izin si B. Ini babu syuf'ah, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan syariat untuk menjaga agar tidak terjadi penzaliman. Sehingga Allah memberikan hak kepada orang yang bersyarikat dengan kita untuk terdepan dalam hak membeli. Kalau seandainya kita ingin menjual, seandainya kita sudah sampaikan kepada syarik kita, orang yang berserikat dengan kita dalam pemilikan benda itu, kemudian dia mengatakan saya tidak sanggup, silahkan jual kepada yang lain, baru berhak kita yang memiliki setengah daripada benda itu untuk menjualnya kepada orang lain. Apa yang dijaga oleh syariat? Yang dijaga oleh syariat agar si A tidak semena-mena menzalimi si B. Karena boleh jadi dia menjual kepada orang lain yang antara si B dengan orang lain itu tidak bisa berserikat, tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu, tidak cocok. Sehingga si B akan mendapatkan mudarat dengan ulah si A yang telah menjual bahagiannya, haknya. Naam, ada hak dia di sana. Akan tetapi juga ada syariat memberikan agar bagaimana si B mendapatkan pengamanan dari mudarat. Karena agama Islam memang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjaga agar tidak terjadi saling memberikan mudarat, sehingga Allah berikan hak itu kepada syarik. Bisa dipahami berarti makna syarik ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Hah? Mandan? Kongsi, teman kongsi. Ya sudah, teman kongsi. Kita dengan dia sama-sama memiliki benda itu. Pemiliknya kita berdua, atau kita bertiga, atau kita berempat. Bisa saja satu rumah milik kita bertiga. Baik. Manakala si A, syarik, teman kongsi, sudah menjual tanpa izin daripada si B, sementara si B ingin membeli, dia bisa membatalkan akad itu. Karena akad itu telah diwujudkan tanpa izinnya. Agama telah memberikan hak kepada si B untuk mendapatkan hak prioritas. Yang boleh saja si B mengatakan, saya tidak sanggup, silakan jual kepada yang lain. Namun kalau seandainya tidak ada izin daripada si B untuk hal yang seperti itu, kemudian si A jual saja, kemudian si B mengetahui berita itu sementara dia ingin memilikinya, maka si B berhak untuk membatalkan akad yang telah dilakukan oleh si A dengan pihak ketiga, kemudian dia membayar kepada si A jatahnya sehingga benda itu milik dia sendiri. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan hak kepada si B. Dan si A telah melakukan sebuah akad yang tanpa izin restu daripada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan akad itu. Dan ini adalah bagian daripada di antara, saking banyaknya dan sangat banyaknya, dan ini di antara adalah di antara keadilan agama Islam. Di antara agama kita yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang adil, sehingga tidak saling terjadi kezoliman. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalimu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezoliman untuk diriku. Artinya Allah telah mengharamkan kezoliman atas dirinya, dia tidak akan pernah menzolimi apapun dan siapapun. Kemudian saya jadikan kezoliman itu haram sesama kalian. Oleh karena itu Allah turunkan syariat yang mana di dalam aturan syariat ini tidak ada yang dizolimi. Syariat yang adil. Fala tadzalimu. Maka jangan kalian saling menzolimi. Baik, kita baca hadisnya. Imam Muslim berkata, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddathana Ahmad ibn Yunus, qala haddathana Zuhair, qala haddathana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma. Ha, perpindahan sanad kepada sanad yang lainnya. Wa haddathana Yahya ibn Yahya, qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubair an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Hadis berasal dari Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu syarikun fi rab'atin aw nakhlin." Barang siapa di antara kalian yang memiliki syarik, memiliki partner, memiliki teman kongsi, teman berserikat pada sebuah rumah atau sebuah kebun, falaisa lahu an yabi'a, maka tidak berhak dia untuk menjual, hatta yu'dzina syarikahu, sampai dia minta izin kepada, mendapatkan izin dari teman kongsinya tadi, partnernya tadi. Fa in radiya akhadha wa in kariha tarak. Kalau dia ridha, yaitu untuk mengambil, membeli, maka diambil. Dia membeli jatah kepemilikan. Wa in kariha, kalau dia tidak suka, tarak, dia tinggalkan. Masyarul muslimi, masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini bahasannya, bahasan syuf'ah, bahasan kepemilikan yang tidak tunggal atas sebuah benda. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjaga agar tidak terjadi kezaliman dengan memberikan hak kepada partner, kepada teman kongsi, untuk dia yang lebih berhak untuk membeli bahagian daripada partnernya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bisa saja terjadi antara suami istri. Bisa saja terjadi antara suami istri. Sengaja kita sampaikan ini karena memang di rumah tangga mayoritas muslimin sekarang ini di Indonesia, antara harta suami, harta istri gak jelas. Padahal harus jelas yang mana yang harta suami, yang mana yang harta istri. Terjadinya pernikahan bukanlah terjadinya percampur adukan kepemilikan. Ini agama kita. Ini syariat Allah. Yang menjadi haknya suami, milik suami. Yang menjadi haknya istri, milik istri. Dan mereka boleh memiliki suatu benda seperti rumah, tanah berdua. Namun harus jelas ini miliknya seberapa, ini miliknya seberapa. Apakah 50% milik suami, 50% milik istri? Berpartner mereka di dalam pemilikan barang, boleh, gak ada masalah. Walaupun di sebagian kaum muslim mereka merasa aneh bahasan seperti ini. Kita kan suami istri, suami istri bisa berpisah. Kalau kepemilikan benda tidak jelas, ketika berpisah pasti ribut, pasti bertengkar. Bukan pasti ya, kemungkinan besar, karena kan pasti nanti salah pula. Siapa tahu suaminya pemaaf, ya udah untuk kamu semuanya gitu. Salah diralat ya. Kemungkinan besar bertengkar, karena ketika mereka bercerai, sayang sudah hilang, tidak mau mengalah. Si suami mengatakan uang saya 60%, istri mengatakan enggak, uang saya yang 60% masuk, enggak jelas. Ketika sayang masih ada, masih bisa rela. Kalau orang mau bertengkar, biasanya sayang kan sudah. Orang mau bercerai kan sayang, biasanya sudah hilang, makanya bercerai. Ego timbul. Kalau seandainya kepemilikan benda ketika berumah tangga, kepemilikan hak jelas, bercerai pun suami dan istri, tidak ada pertengkaran setelah itu. Yang menjadi hak suami dibawa oleh suami, yang menjadi hak istri dibawa oleh istri. Kalau seandainya tanah dijual, nah ketika suami mau menjual, yang paling berhak untuk membeli siapa? Istrinya, karena syariknya, karena partnernya dalam kepemilikan tanah itu. Rumah ketika mau dijual, istri mau menjual, yang paling berhak membeli adalah suaminya. Jadi ini sekedar tambahan, walaupun sudah sering kita sampaikan, kita ingin ulang-ulang, boleh jadi ada kaum muslimin yang baru kali ini mendengar dari tausiah ini tentang masalah ini. Jadi harta suami istri itu tidak bergabung. Dan kewajiban nafkah Allah letakkan di harta suami. Harta istri sedikit pun tidak ada kewajiban memberi nafkah untuk keluarga. Kalau dia melakukannya dengan ridha, dia dapat dua pahala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kalau meninggal kalian, maka seperempat harta kalian untuk istri kalian. Kalau kalian meninggal tidak punya anak. Kalau kalian meninggal punya anak, istri kalian dapat seperdelapan. Kalau istri kalian meninggal, kalian mendapatkan jatah setengah dari harta istri kalian. Seandainya istri kalian meninggal tidak punya anak. Apabila dia meninggal punya anak, kalian dapat bagian seperempat dari harta istri. Bagaimana caranya membagi setelah meninggalnya salah satu? Kalau harta tidak jelas, kalau kepemilikan tidak jelas, gimana membaginya? Allah mengatakan, wahai suami, untuk kalian setengah harta istri kalian. Yang harta istri yang mana? Gak jelas, karena ketika rumah tangga gak jelas yang mana harta istri, yang mana harta suami. Ini baru akan bisa dipraktikkan ayat ini, manakala harta istri punya istri, harta suami punya suami. Maka ketika istrinya yang meninggal, yang menjadi harta waris, harta istrinya. Ketika suami yang meninggal, yang menjadi harta warisan, harta suami, harta istri tidak terganggu-ganggu. Dan banyak lagi pembicaraan seputar masalah ini, dan sering kita sampaikan, dan manakala kita sampaikan di forum yang mayoritas baru dengar, itu biasanya sengit pembicaraan ini dan sengit pertanyaannya. Tapi yang sudah sering mendengar, insya Allah sudah terbiasa, sudah tahu, ya. Kalau kita kemudian menafkahi, kemudian di dalam bulan itu kita tidak sanggup menafkahi, berarti kata kurang nafkah kita, kita bisa pinjam harta istri kita, pinjam. Karena dia punya harta sendiri. Kalau kita pinjam wajib bayar. Karena kita minjam. Atau sebaliknya, istri ada keperluan untuk orang tuanya, sementara dia tidak punya biaya, sudah punya habis, dia pinjam harta suaminya untuk adiknya, untuk orang tuanya dan semacamnya. Seperti itu, karena harta suami, harta istri. Jadi suami dan istri bisa menjadi syarik atas kepemilikan barang. Sebuah rumah yang mereka huni bisa, ini milik suami dan istri. Tapi harus jelas berapa persen yang punya suami, yang berapa persen yang punya istri. Demikian juga kalau suami dan istri berbisnis berdua, membangun sebuah unit bisnis, harus jelas berapa persen milik suami dari bisnis itu, berapa persen milik istri. Betapa banyaknya kaduan yang datang kepada kita antara suami dan istri tidak jelas, kemudian ujung-ujungnya pertengkaran. Padahal masih suami istri, sudah bertengkar. Suami merasa punya dia, istri merasa punya dia. Akhirnya suami ngambil ini, ngambil itu semena-mena, si istri pun ambil uang semena-mena, tidak mau merasa dirugikan, dan seterusnya. Dan itu semua karena tidak kembali kepada keadilan yang telah Allah turunkan di dalam syariat. Maka apabila kita berserikat, berpartner dalam kepemilikan sebuah benda, kalau kita ingin menjual jatah kita dari benda itu, kita pertama kali menyampaikannya kepada syarik, kepada partner kita dalam kepemilikan itu, kepada teman kongsi kita tadi. Saya mau menjual ini karena saya butuh ini. Dia yang paling berhak untuk membelinya. Kalau dia katakan saya tidak sanggup, silakan jual kepada yang lain, baru diizinkan kita untuk menjualnya kepada yang lain, tetap dalam konsep tidak untuk menzalimi dia. Kadang-kadang ada orang yang bertengkar dengan partner, kemudian menjual bahagiannya kepada orang yang merupakan musuh partner. Itu menzalimi. Tidak boleh. Karena dilarang oleh Allah dalam agama kita untuk saling menzalimi sekecil apapun. Dan di sini para ulama mengatakan dilarang untuk berhiyal, membuat tipu muslihat supaya partner kita enggak sanggup beli. Misalnya kita angkat harga mahal-mahal, misalnya tidak sesuai dengan harga yang normal di pasaran, sehingga partner kita bukan tidak bisa membeli, tapi harga yang kita tawarkan harga yang menurut dia tidak logis, sehingga dia tidak mau beli. Nah, ketika dia tidak mau beli, kita merasa sudah punya hak untuk menjual kepada orang lain, padahal kita sengaja mengangkat harga supaya dia tidak beli. Itu bagian daripada penzoliman. Bagian daripada penzoliman. Kalau seandainya ada mahkamah syariat, ada mahkamah syar'i, masalah ini diangkat ke mahkamah syar'i, hal-hal yang seperti ini akan diperhatikan oleh qadhi. Anda telah menzalimi saudara Anda dengan sengaja mengangkat harga yang tidak normal yang Anda berikan kepada dia. Bisa saja qadhi membatalkan transaksi dia kepada orang yang ketiga karena dia telah melakukan hal yang seperti ini kepada syariknya, kepada partnernya. Inilah kemuliaan agama Islam, kasih sayang yang Allah turunkan di dalam agama Islam, keadilan yang Allah turunkan di dalam agama Islam yang tidak bisa membuatnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian ditawarkan dengan harga yang logis, dengan harga yang memang begitu pasarannya ketika itu, namun si syarik kita, teman kongsi kita, tidak mau membeli, tidak sanggup membeli atau mengizinkan untuk dijual kepada orang lain, maka sudah diizinkan kita untuk menjualnya kepada orang lain dan tetap menjaga agar jangan sampai partner berikutnya adalah orang yang memberikan mudarat kepada partner kita yang pertama. Tetap muamalah kasih sayang itu. Sifat umum orang muslimin kepada orang muslimin, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama mereka. Adillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Orang yang saling kasih sayang, saling lemah lembut kepada sesama mukminin dan keras dan tegas dan keras kepada orang-orang kafirin. Ini sifat. Cintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Seandainya rekan kita, partner kita menjual kepada orang yang kita bersekutu dengannya, maka kita akan merasa terzolimi. Demikian juga dengan saudara kita. Maka jangan perlakukan dia dengan perlakuan yang kita tidak ingin diperlakukan seperti itu. Namun kalau dia sudah mengizinkan, kemudian kita melakukan transaksi, setelah itu dia protes, saya ingin membeli, sudah tidak ada hal lagi karena dia sudah mengizinkan untuk menjual, sudah dapat izin daripadanya. Jadi yang pertama kali yang harus kita tawarkan benda itu, hak kita itu adalah kepada partner yang atau teman kongsi kita atau syarik kita, karena dia yang paling berhak dalam hal itu. Namun kalau bendanya terpisah, tidak menyatu seperti rumah, seperti tanah, misalnya kita berpartner menjual pakaian, kita bisa ambil jatah pakaian kita dan kita jual ke orang lain, gak ada masalah. Pecah kong, kita ingin menjual, tapi bendanya itu benda yang memang bisa dipisah, jual pakaian, atau kita berserikat menjual mobil. Namun kita tahu jatah mobil kita sekian, jatah mobil dia sekian, dan itu bisa dipisah. Kita ambil jatah kita, kemudian kita jual yang jatah kita kepada orang lain tanpa mengganggu hak daripada syarik atau partner kita. Dia tidak terganggu karena bendanya bisa dipisahkan, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau lahan, dia bisa terganggu. Dia bisa terusik dengan adanya orang baru yang tidak sesuai dengan dia. Dia bisa terusik dalam kepemilikan rumah misalnya. Yang tidak bisa dibelah rumah itu. Kalau belah di rumah, belah rumah tidak ada harganya. Habis sudah harga rumah itu. Cobalah kalau tidak percaya, belah rumah itu baru jual. Tidak ada orang beli. Tapi kalau bendanya bisa dipisah, seperti pakaian, hewan-hewan bisa dipisah, jatah kita 50% kita ambil yang 50%, sisakan 50% milik dia, yang jatah kita yang bisa dipisahkan itu kita jual kepada siapa, tidak perlu izin dia. Kalau ataupun kita pergi kepadanya untuk menawarkan kepadanya, itu mimbabil adab, dari adab kita kepada rekan kita yang kita sudah berbisnis bersama dia sebelumnya, tentu kita ingin tawarkan ke dia, siapa tahu dia berminat untuk membeli. Tapi kalau seandainya dipisah, itu tidak wajib kita harus dapat izin. Tidak wajib kita dapat harus dapat izin. Oleh karena itu di dalam hadis ini disebut rumah atau kebun, tanah, sebidang tanah yang sudah ditanami kebun, itu tidak bisa dipisah. Bahkan para ulama mengatakan kalau sudah terpisah, misalnya kebun kemudian sudah dipisah, di tengah-tengahnya dibuat jalan atau dibuat dinding, ketika kita sudah tidak nyaman bekerja sama, lalu caranya kebun itu dibagi dua dengan cara dibuat dinding misalnya, atau dibuat parit pemisah antara kebun ia dan kebun kita, dan sudah jelas perpisahannya itu sudah boleh pula kita menjual kepada orang lain, karena memang sudah terpisah. Namun benda masih satu, kepemilikan di satu benda yang tidak terpisah, di sini permasalahan syubhah terjadi. Maka jangan jual kecuali kita hadapkan pertama kali kepada partner kita itu, partner benar ya, bahasa Indonesia bisa ya, partner kita dalam kepemilikan benda, teman kongsi kita dalam kepemilikan benda. Kalau seandainya dia ingin membeli, dia ingin dengan benda itu lalu dia beli, dia ambil. Kalau dia tidak mau, maka dia akan tinggalkan, artinya mempersilahkan kita untuk menjualnya kepada orang lain, dan tetap kita menjaga jangan sampai kita menjual kepada orang yang akan memberikan mudharat kepada saudara kita. Dan ini ikhwani fiddin adalah seperti yang anak katakan tadi, keadilan. Dan di dalam hadis ini terdapat akhlak seorang muslim bersama saudaranya. Kunci akhlak itu adalah, kata kunci akhlak adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain. Perlakukan orang lain, bermuamalahlah bersama orang lain sebagaimana kita ingin orang lain bermuamalah seperti itu kepada kita. Jadi kalau seandainya ingin melakukan sesuatu, balikkan dulu. Balikkan. Kalau seandainya saya adalah dia dan dia adalah saya, dan dia memperlakukan seperti ini kepada saya, gerangan bagaimana saya? Merasa tidak nyaman? Begitu juga dia berarti. Maka jangan lakukan. Ada hadis riwayat Imam Muslim dalam hal ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yuzahzaha anin nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah dia menjaga wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia bermuamalah kepada orang lain, berkelakuan kepada orang lain, bersikap kepada orang lain sebagaimana dia ingin orang lain bersikap seperti itu kepada dirinya. Ini kunci akhlak. Dan ini akhlak seorang muslim. Kalau kita selalu menimbang-nimbang itu dengan jujur, mengharapkan ridho Allah, kita akan menjadi orang yang akhlaknya mulia. Setiap kita hendak memperlakukan seorang dengan sesuatu, kita timbang. Kira-kira saya diperlakukan seperti itu nyaman tidak? Ketika kalau saya diperlakukan seperti itu enak tidak? Kalau saya diperlakukan seperti ini, saya suka tidak? Kalau jawabannya suka, berarti aman, lakukan. Kalau jawabannya tidak, berarti dia juga tidak suka kita perlakukan seperti itu. Maka jangan lakukan itu kepadanya. Masyarul muslimin, Masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi kita katakan tadi, tidak boleh membuat tipu muslihat atau makar untuk kita tawarkan juga, akan tetapi dengan makar kita membuat dia tidak bisa, tidak jadi membeli. Itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hiyal. Harus apa adanya. Dan berlaku dengan urf kebiasaan harga yang ada pada benda tersebut. Karena benda pasti memiliki harga, dan pasti memiliki takaran harga di pasaran. Kalau begini harganya sekian sampai sekian, normalnya harga sekian sampai sekian gitu. Selagi kita menjualnya di harga normal yang kita tawarkan ke dia, itu juga yang kita tawarkan kepada orang lain, dan harga itu adalah harga yang normal di pasaran, inilah bahasan syuf'ah yang diinginkan oleh syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perhatikan siapa yang berpartner dengan kita dalam kepemilikan benda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, boleh dalam agama kita, kita berserikat, kita berkongsi, kita sama-sama memiliki, namun tergantung persentase. Yang sekarang orang bicara saham, saham itu syuraka, syarikah, syarik di dalam bahasa Arab, syarikat, sama-sama memiliki, berserikat, artinya bersama-sama memiliki. Namun yang ini sekian persen, yang ini sekian persen, yang ini sekian persen, yang ini sekian persen. Jadi boleh satu benda itu dimiliki oleh tidak satu orang, boleh. Sebagaimana boleh kalau dimiliki untuk satu orang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada bahasan rumah tangga tadi. Untuk berapa menit lagi untuk azan? Sudah azan? Sekitar 5 menit lagi ya. Kita selesaikan dengan bahasan itu, karena malam ini mungkin kita hanya sampai azan insyaallah taala. Sekarang yang terjadi di rumah tangga umat Islam, banyak yang terjadi di rumah tangga umat Islam enggak jelas kepemilikan dalam rumah tangga, tidak jelas. Itu mobil siapa? Ya mobil kami. Kami ini siapa? Ya milik saya dan suami saya. Memang kepemilikan berdua, tapi enggak jelas gitu. Milik siapa? Boleh mobil itu milik berdua, tapi jelas persentasenya. Milik ini berdua ketika beli dulu 50-50 uang kita, sehingga kepemilikan mobil ini 50-50. 50%-50%. Kalau kelak dijual, hak di istri ada berapa di sana? 50%. Hak suami di sana 50%. Ketika membeli dulu misalnya 70%-30% uangnya, maka hak istri 30%, hak suami 70%. Boleh milik berdua, tapi enggak jelas juga. Milik berdua tapi enggak jelas. Si suami merasa itu milik dia, si istri merasa itu milik dia. Dan ini bisa menghasilkan pertengkaran. Si suami mau pakai mobil, si istri juga mau pakai mobil, sama-samanya merasa berhak memiliki. Dan ini salah. Benda di dalam agama kita harus jelas pemiliknya siapa. Tidak boleh ada pemilik yang tidak jelas. Terutama bagi antum yang mau menikah atau baru menikah, ini coba diterapkan. Terapkan. Dan yang sudah terlanjur harta bercampur aduk, tidak jelas kepemilikannya, itu tinggal rapat. Rapat, begini ternyata agama kita mengatur, rapat. Selagi masih sayang itu rapatnya masih gampang gitu. Kalau sayang masih ada, rapatnya masih gampang. Nah, ada dua bidang tanah, satu untuk kamu saja, satu untuk saya, satu milik kamu. Gampang. Ada dua buah mobil misalnya, dua sepeda motor. Rumah ini dulu kita bangun bersama, Kira-kira uang saya berapa masuk, uang kamu berapa masuknya? Ya sudah. Suami mengalah, istri mengalah, itu akan bertemu dalam rapat. Sehingga kita punya solusi. Dan yang terbaik adalah menata rumah tangga kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau sebuah rumah dihuni oleh suami istri dan masing-masing punya benda yang dibawa ke dalam rumah tangga itu harus ketahuan. Yang ini punya suami, yang ini punya istri, yang ini punya suami, yang ini punya istri. Karena dulu pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ada benda yang dibawa istri masuk ke rumah, ada benda yang anak bawa masuk ke rumah, itu tahu yang ini milik anak, yang ini milik istri, yang ini milik anak, ini milik istri. Seandainya terjadi cerai pada waktu itu, tinggal bawa masing-masing. Seandainya, alhamdulillah tidak terjadi. Tinggal, ya sudah, milik. Enggak ada pertengkaran. Yang milik kamu, yang ini tahu jelas ini milik kamu, milik kamu. Milik Anda, milik Anda, milik Anda, silakan bawa. Dan rumah-rumah saya. Kan gitu? Kalau rumah-rumah dia berarti kita yang bawa barang. Ya, rumah-rumah istri kita. Kita bercerai, bukan suami istri lagi. Berarti kita yang harus bawa barang keluar rumah. Bisa jadi kita tinggal di rumah istri, kan bisa saja. Dihadiahkan oleh orang tuanya, atau harta waris dari orang tuanya sebuah rumah, lalu kita tinggal di rumah itu, berarti kita tinggal di rumah istri kita. Nah, kalau terjadi perceraian, kita bawa barang kita keluar dari rumah istri kita, karena itu rumah dia. Jadi dalam agama kita semua jelas. Sehingga ketika terjadi perceraian ataupun salah satu meninggal, tidak ada yang harus menyebabkan pertengkaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sampai di sini pertemuan kita. Dan mohon maaf kita tidak bisa lanjut setelah Isya karena memang ada satu hal yang ditakdirkan menghalangi pertemuan kita pada Isya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah senantiasa membimbing langkah kita ke jalan yang Ia ridhoi dan kita bisa membangun hidup kita di atas syariatnya dan kita bisa berjalan di atas hidayahnya. Dan pasti itulah hidayah yang paling adil, hidayah yang paling nyaman, yang paling sempurna, yang akan membawa kita kepada kedamaian, kerukunan, dan solusi dari setiap masalah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.